lembah raya, dekat kitiran di tepian sawah. Runa lembahku tidak setia, pergi ke kota entah ke mana. Katanan manis diulang-ulang, cincin diberiku pakai sayang. Namun trunaku memutus janji, patah cincinnya putus asmara. Tanan manis diulang-ulang, cincin diberiku pakai sayang. Namun trunaku memutus janji, patah cincinnya putus asmara. Patah cincinnya putus asmara. Oh,